Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوال أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله malam hari ini malam Jumat tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah atau tanggal 25 Februari 2021 jam 20.30 kita melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Saimin rahimahullah. Nah, kita sampai di pembahasan syarhu Muqaddimah Ibn Taymiyyah. Salah penjelasan Muqaddimah Ibn Taymiyyah. Qul muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang muallif. Ma'alif rahimahullah mengatakan tentang muqaddimahnya ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini jelaskan, kita baca. Qul mu'allifi rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Asy-syarhu البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين اقتداء بكتاب الله حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة واستنادا إلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم. Jadi maksudnya di sini al-bada'atu, memulai permulaan dengan ucapan bismillah, bil basmalati, bismillah, ya sya'nu jami'il mu'allifin. Ini adalah kondisi dari keseluruhan orang-orang yang menulis kitab. Diawalinya dengan bismillah. Nah, antum masih ingat di kitab Qul Mufid, Al-Qul Mufid, ala kitab Tauhid, apakah di situ ada bismillahnya? Ada enggak? Ada. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, Syekh Muhammad bin Saleh Saimin rahimahullah di kitabnya Al-Qul Mufid, kaitannya dengan bisa jadi itu langsung dijelaskan. Ketika nulis bismillah, mantukun walaysa maktubun, diucapkan tapi tidak dituliskan, itu boleh, tidak masalah, Mas. Paham enggak min sini? Jadi tidak harus setiap tulisan itu harus diawali dengan bismillah. Tapi ala kullin, ya, keduanya di sini boleh. Antum tulis bismillah, antum ucapkan bismillah. Paham saya di sini? Iya, hiya sya'nu alal ghalib. Kondisi secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya antum lihat di penjelasan para ulama tentang semuanya rata-rata bismillah itu di situ jelaskan. Ya, misalnya di Kitabut Tauhid itu langsung mukadimah. Mukadimah. Dan ya. Penjelasan tadi yang ana sebutkan sebentar, saya ingin takkit lagi. Itu tidak dijelaskan secara gamblang, tapi di situ ana ingin memulai di sini penjelasan tentang di awal ya. Apa yang ana miss di situ? Ini ada sesuatu. Taruh siapa? Nah, tadi ana ralat ya. Nanti kita harus merojah lagi kitab Al-Qul Mufid ala kitab Tauhid. Tapi di situ penjelasan di awal, ya di awal tentang syarahnya di sini, syarah kitab Tauhid. Ini dijelaskan bahwasannya bahwa di dalam ini langsung di ayat yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pertama kali ayat yang disebutkan di situ ya. Kemudian sayangnya di sini karena ini di kitab Qul Mufid di awal pembahasan kira-kira enggak jadikan penjelasan awal-awal pertama kali bahas. Nah, karena waktu itu menangkap sinyal tidak dituliskan bismillah dan ada yang menuliskan bismillah. Kalau tentang Bismillah di sini dijelaskan di awal, tapi ini syarahnya Syekh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Matan yang dari Kitab Tauhid. Nah, ini antum lihat di sini. Tuf. Lam yudkar fi nuskhi allati bi aidina khutbah lil kitab. Min al mu'allif fa imman takuna saqatat min al nusakh wa imma an yakuna al mu'allif iktafa bi tarjamah li'annaha unwan ala mawdhi' al kitab wa huwa tauhid. Ini Kitab Tauhid. Jadi tidak ada di sini khutbah. Mukaddimahnya enggak ada. Ya, mukaddimahnya. Ya, jadi langsung kita Kitab Tauhid gitu aja. Ya. Langsung kita Kitab Tauhid gitu saja. Tidak dijelaskan secara komplit seperti itu. Ini yang Anda cari tadi. Nah. Jadi laisa khata'. Tapi memang disebutkan di Kitab Tauhid, tidak disebutkan awalnya mukaddimahnya bismillahnya enggak disebutkan. Tapi langsung kita Kitab Tauhid. Karena menganggap bahwasanya bismillah juga masuk dari pembahasan tauhid. Nah, sekarang kita bahas tentang al-bada'atu bil basmalati hiya sya'nu jami'il mu'allifin. Memulai dengan bismillah ini adalah kondisi secara umum kebanyakan penulis kita. Iktida'an bi kitabillahi sebagai bentuk peneladanan terhadap Al-Qur'an. Haitu ya, di mana ketika antum lihat tentang setiap kali basmalah itu ibtida' kulli suratin, di setiap surat itu dijelaskan bismillah kecuali apa? Surat Taubah. Nah, wastinadan ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai bentuk apa? Istinadan. Menyebutkan tentang sanad disandarkan kepada sunnah Rasulullah SAW, karena sunnah Rasulullah SAW itu dengan menyebutkan bismillah. Ya, itu ketika Nabi SAW menulis kepada raja-raja di saat itu ingin diajak oleh Nabi SAW untuk memeluk Islam, Nabi SAW memulai dengan bismillah. Nah, sekarang wa i'rabul basmalati maknaha takallama fihi an-nasu katsiran wa fi muta'allaqiha wa ahsanu ma yuqalu fi dhalika annaha muta'alliqatun bi fi'lin mahdhufin muta'akhirun munasibun lil maqami. فإذا قدمتها بين يدي الأقل بين يدي الأقل يكون التقدير بسم الله آكل وبين يدي القراءة يكون التقدير بسم الله أقرأ. بسم الله ini dibahas panjang lebar oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di mana? Di Syarah Alfiyah Imam Malik. Panjang sekali dan faedahnya banyak. Ternyata bismillah itu awalnya adalah ada takdirnya. Dan secara penjelasan panjang lebar di dalam kitab tersebut karena dua jilid. Dan semoga Allah azza wajalla nanti memudahkan untuk kita membahas itu. Nah, kemudian berkaitan dengan bismillah ini, nah, wa i'rabul basmalati maknaha takallama fihi an-nasu katsiran. Jadi i'rabnya basmalah dan maknanya, makna dari basmalah ini telah dibicarakan oleh banyak orang. Wa fi ta'allaqiha, dan apa saja yang berkaitan dengan bismillah itu pun dibahas panjang lebar. Wa ahsanu ma yuqalu fi dzalika, dan apa yang terbaik dari yang dikatakan tentang bismillah, tentang i'rabnya bismillah itu adalah annaha mutaliqatun bi fi'li mahdhufin. Ini basmalah ini berkaitan dengan fi'il mahdhufin. Fi'il kata kerja yang disingkirkan atau yang didelet atau yang sengaja tidak ditampakkan di situ. Paham kan di sini? Jadi dihapus. Mutaakhirun letaknya di akhir. Nanti akan ada pertanyaan ini. Mutaakhirun munasibun lil maqam, cocok dengan kedudukannya. Nah, kenapa disebutkan di sini mutaakhirun munasibun lil maqam? Ada yang bisa menjawab? Pernah dibahas di kitab Al-Qul Mufid. Hah? Aidan syarah akidah sunnah wal jamaah. Arahnya ke sana, sahih, Hasan tuh. Yang lainnya? Yang masih ingat? Kita cari, ingat enggak? Taqdim asma'ullah. Itu mengedepankan menyebut nama Allah Azza wa Jalla itu ihtiram. Ihtiram sebagai bentuk pemuliaan. Bukan af'alu bismillah, aqra'u bismillah bukan. Atau aqulu bismillah bukan. Bismillahi aqulu, bismillahi af'alu, bismillahi atazawwaj. Paham? Jadi bismillah takdirnya di sini bi fi'lin mahdhufin, dengan fi'il yang dihapus tapi letaknya posisinya diakhirkan, Mas. Letaknya posisinya diakhirkan. Maksudnya gini, Mas. Antum lihat di sini. Cuk lihat. Cuk lihat. Bismillah ini di awal toh? Ada fi'il. Akul. Aku akan makan. Ini posisinya di mana? Di akhir. Maka sebutkannya apa? Muta'alikun bi fi'lin mahdufin muta'akhirin. Muta'akhir. Ya, bukan zawat muta'akhir ya. Bukan nikah terlambat, bukan. Tapi ini diposisikan di akhir, Mas. Di akhir, Mas ya. Tapi la ta'ti dars muta'akhiran. Uf. Jangan datang kajian terlambat. Doa kepada Allah Azza Jalla. Tapi kalau ana mengatakan, Mas jangan terlambat, itu bukan kemudian ana itu benci antum. Nasehat, Mas. Dan ini doa. Bukan juga, wah ustaz ngomong terus. Wah, gak perlu nih terus. Tanggal puturan nih. Yes. Semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita semua untuk datang tidak terlambat. Karena itu semuanya subhanallah taufik minallah Azza wa Jalla. Itu kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa memudahkan kita untuk tetap datang kajian istiqomah, tidak pernah terlambat, itu semua dari kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, satu kebaikan yang pernah kita lakukan itu akan memudahkan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Terutama termasuk menuntut ilmu syafi'. Jadi jangan pernah antum merasa bosan untuk berbuat baik, Mas. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik atau menolong orang lain. Kenapa seperti itu? Karena jadi, bisa jadi bentuk kebaikan antum itulah yang akan memudahkan antum melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya pula. Al-hasanatu ukhtul hasanah. Kebaikan itu hasanatun, al-hasanatu, satu kebaikan itu saudari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ini tentang apa? Wa baina adil qiraah yakunu taqdiru bismillah aqra. Ini juga aqra di sini apa? Aqra'u, aku akan membaca. Tapi mengucapkannya apa? Bismillah dulu. Jadi bismillah diletakkan di awal. Takdirnya, dihilangkannya itu di akhir. Kenapa? Karena bismillah itu apa? Untuk sebagai pengaguan ta'zim di asma'illah. Annahu muqaddamun ala kulli syai'. Bahasanya bismillah ini nama Allah harus dikedepankan di atas segala sesuatu. Paham sampai di sini? Naam. Walaisa li ajli hasr faqat. Bukan hanya untuk membatasi saja. Naam. Nah. Jadi maksudnya di sini adalah annaha muta'alliqatun bi fi'lin mahdhufin muta'akhir munasibun lil maqam. Jadi dia itu berkaitan dengan fi'il yang mahdhufin muta'akhirun, posisinya diakhirkan di belakang, munasibun lil maqam, sesuai dengan kondisinya. Maqam maksudnya di sini adalah maqamnya asma Allah azza wajalla muqaddamun, harus didahulukan. Antum lihat di sini lil maqam. Maksudnya maqam apa? Ya. Maqam kopi Mas. Munju kopi Mas. Allahumma barik wa zadakum khairan. Naam. Fa idza taqaddamtaha baina yadil aql. Kalau engkau itu pas berkeinginan untuk makan, maka yakunu takdiru, maka takdirnya, takdir itu apa? Persepsi yang seharusnya. Persepsi yang seharusnya. Bismillahi akulu. Jadi ketika antum mau makan, antum mengucapkan bismillah. Maka itu takdirnya, persepsi yang seharusnya apa? Aku mengucapkan nama Allah azza wajalla, aku hendak makan. Aku hendak makan. Bismillah. Aku hendak makan. Antum ingin datang menuntut ilmu syar'i, kemudian bismillah. Adhab ila dars. Ya. Itu seperti itu. Sehingga di situ bismillah di awal, Mas. Itu yang terbaik menurut Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah. Walaupun ada ulama nahwu yang lainnya yang membahas kontekstualnya lain. Tapi ala kulli hal, inilah yang menjadi kontekstual ketika menghubungkan antara takdir nahwi dan tauhid. Al-aqaid maksudnya. Tentang akidah dan nahwu, Mas. Ini konteksnya di sini. Nah. Kemudian lanjutnya. Nuqaddiruhu fi'lan. Nuqaddiruhu fi'lan li'anna al-asla fil amalil af'alu la asma'u. Walihada kanatil af'alu ta'malu bila syartin wal asma'u la ta'malu illa bisyartin li'anna al-amala aslun fil af'ali far'un fil asma' far'un fi asma' fil asma'. Nah, maksudnya di sini kaitannya dengan kontekstual nuqaddiru fi'lan. Jadi kita mentakdirkannya fi'lan, artinya persepsi yang seharusnya itu berkaitan dengan fi'il, dengan pekerjaan. Jadi bismillah tidak ada hubungannya dengan isim. Tuh, antum lihat. Bukan misalnya makanan bismillah, enggak mungkin. Tapi aku akan makan. Ketika kaitannya dengan apa? Dengan perbuatan. Jadi bismillah baru perbuatan. Tidak ada kemudian bismillah kata benda. Misalnya bismillah Hanu, enggak ada. Hanu mau diapain? Mau dibanting? Mau didieti? Lama barik. Nah, itu makanya Syekh mengatakan nuqaddiruhu fi'lan. Kita itu mengambil persepsi yang diambil itu adalah fi'ilnya. Li'anna al-asla fil amalil af'alu. Karena asal dari suatu perbuatan itu adalah af'al, perbuatannya. Lal asma, bukan isim, kata benda. Kayak misalnya apa? Kataba yaktubu, kitabatan, tulisan. Jadi asalnya tulisan itu apa? Diambil dari fi'il, bukan diambil dari masdar. Ini juga dibahas di Muqaddimah Syarah Alfiyah. Ya, perbedaan antara Basriyah dan Kufiyah. Ya. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh. Walaupun ulama yang lainnya mengambil bahwasanya masdar juga, diambil dari masdar juga. Makanya masdar itu kata kerja yang dibendakan. Tetap asalmu asalnya adalah fi'il. Wa hada aqwal qaul. Ini sebutannya disebutkan yang paling kuat. Pendapat ini kuat. Nah, sekarang kaitannya dengan apa yang walihada kanatil af'alu ta'malu bila syartin. Maka di sini semua perbuatan fi'il ini melakukan perbuatannya bila syartin, tanpa ada syarat. Wal asma'u la ta'malu illa bi syartin. Dan kata benda, semua kata benda itu melakukan ataunya istilahnya fungsinya akan ada ketika ada syarat. Makanya apa? Antum bisa nikah ketika syaratnya apa? Ada lamaran, Mas. Antum melakukan lamaran. Ya, sudah melakukan lamaran, kemudian nikah. Qabil tu nikahaha wa taswijaha. Ya. Paham, Pak Syarif? Ya, Allah mabarik. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah. Ini kaitannya dengan perbuatan fi'il itu dengan syarat. Tapi kata benda tidak ada syaratnya. Kebalik, Mas. Ya, ini menguji. Ngantuk murah. Jadi dengan terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebutannya kalau fi'il tanpa syarat. Tapi kalau isim pasti dengan syarat. Ya. Li'anna al-amala aslun fil af'al. Karena suatu perbuatan ya, itu asalnya fi'il, kata kerja. Far'un fil asma. Ya. Far'un cabang dari seluruh kata benda. Jadi maksudnya fi'il itu adalah pondasi utamanya. Yang paling atas, Mas. Baru kemudian cabang-cabangnya adalah kata bendanya. Paham maksudnya di sini? Kata bayak tubuh kitabatan. Makanya kitabatan di sini diambilnya dari apa? Dari fi'il kataba yaktubu. Ini contoh saja. Semoga Allah Azza Wajalla memberikan pemahaman buat kita. Ini membahas apa tuh, Ustaz? Bahasa Arab. Nah, doa, Mas, doa. Semoga Allah memudahkan. Dan semoga Allah Azza Wajalla juga memudahkan kita untuk melakukan, mengiringi daurah bahasa Arab. Karena berpikir mau setelah Ramadan biar plong atau sebelumnya. Kalau sebelumnya terlalu mepet. Dan insyaallah bismillah nanti selama Ramadan kita membahas satu kitab. Sebagaimana Ramadan yang sebelumnya membahas tafsir As-Sajdah. Jadi ana belum memutuskan apakah yang kitab apa yang kita akan bahas secara kontinu selama Ramadan, dan semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita untuk melakukannya. Nah, kita lanjutkan. Pembahasan takdirnya tadi. Ya. Kemudian wa nuqaddiruhu mutaakhiran li faidataini. Dan kita mentakdirkannya posisi fiilnya itu di belakang. Ini mempunyai dua faedah. Al-ula al-hasr. Bagaimana tadi dijelaskan oleh ikhwan-ikhwan yang menjawab al-hasr. Karena tidak menyalahkan semuanya, tapi di situ sebagai bentuk apa? Tadi itu. Al-hasr. Nah. Kemudian kaitannya dengan penjelasan Syekh di sini al-ula al-hasr untuk pembatasan. Li'anna taqdim al-maf'uli yufidu al-hasra fa yakunu bismillahi aqra'u bi manzilati la aqra'u illa bi bismillah. La aqra'u illa bismillah. Ya. Illa bismillah. Nah, jadi yang pertama di sini al-hasru. Kenapa fi'ilnya diakhirkan? Itu untuk membatasi, pembatasan. Li'anna taqdim al-maf'uli, karena mengedepankan maf'ul. Maf'ul itu apa? Objek. Yufidul hasra. Itu memberikan faedah berupa pembatasan. Contohnya misalnya apa? Mengedepankan objek itu. Misalnya. Ali menulis surat. Ya. Aliyun kataba ar-risalata. Kalau dibalik, ar-risalata. Ya. Ar-risalata. Tetap ar-risalata karena maf'ulnya dikedepankan. Ya. Bisa enggak seperti itu? Ar-risalata maf'ulnya. Kemudian kataba Aliyun. Bisa, walakin laisa bilazim. Ya, tidak dipakai yang model seperti itu. Tapi kaitannya hal-hal yang berkaitan dengan yang bisa dibolak-balik. Seperti apa? Seperti ini. Karena aqulu bismillah. Harusnya aqra'u bismillah. Ya. Jadi bismillah di sini kedudukannya sebagai apa? Fi mahal maf'ul. Karena aku mengucapkan apa toh? Dikenai perbuatan membaca, dikenai perbuatan memakan. Paham sampai di sini? Sehingga ketika maf'ul itu ditulis di depan, maka berarti itu sebagai bentuk pembatasan. Tidak ada yang diucapkan selain itu. Paham maksudnya di sini? Makanya ini yufidul hasr. Makanya li'anna taqdima maf'uli yufidul hasr, karena mengedepankan maf'ul ini berfungsi memberikan faedah pembatasan. Fayakunu maka ya. Bismillahi aqra'u. Dengan nama Allah aku akan membaca. Kedudukannya di sini bimanzilati la aqra'u illa bismillah. Aku tidak akan membaca kecuali dengan bismillah. Aku tidak akan membaca kecuali dengan mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Aku tidak akan mengucapkan selain bismillah sebelum aku membaca. Paham ya sih? Itu hasr, membatasi. Hanya bismillah saja yang diucapkan, bukan yang lainnya. Dan itu menunjukkan bahwasannya tidak ada pilihan kecuali mengucapkan bismillah. Sehingga di situ ketika misalnya antum lihat kondisional dari kenapa dalam bahasa Arab itu dibolak-balik akan berbeda. Akan berbeda. Kenapa? Karena ada fungsi masing-masing. Itulah keunikan bahasa Arab. Asaniyatu, yang kedua, tayammunan bil bada'ati bismillah subhanah. Ya. Jadi yang kedua di sini adalah tayammunan bil bada'ati bismillah, yaitu tayammunan mengedepankan, mengutamakan bil bada'ati dengan memulai bismillah. Subhanallah. Ya. Karena apa? Karena Nabi SAW, ya, tayammunan, tayammunan artinya di sini sesuatu yang didahulukan. Ya. Makanya bismillah didahulukan di awal, bismillah, bukan di akhir, bukan aqra'u bismillah, aqulu bismillah, atazawwaj bismillah, bukan. Tapi bismillah aqulu, bismillah aqra'u, bismillah atazawwaj. Ya. Ustaz kok bilangnya atazawwaj? Ini masih ada yang belum. Makanya memotivasi, Allah mabarik. Nah. Dan itu kan fi'il, Mas. Ya kan? Fi'il atau isim, Mas? Atazawwaj itu? Fi'il, ayo. Pintar. Allah mabarik. Nah. Jadi tayammunan bil bada'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala. Wa nuqaddiru khasan. Kita itu mentakdirkan secara khusus, li'annal khasa adallu alal maqsudi minal 'am. Nuqaddiru khasan. Kita itu menjadikan suatu itu menjadi khusus, li'annal khasa, karena sesuatu yang khusus itu adallu, lebih menunjukkan, adallu, lebih menunjukkan alal maqsudi, lebih menunjukkan kepada apa yang dituju, minal ami, daripada ketika berbicaranya am, umum. It minal mungkin an akula. Nah, jadi sesuatu memungkinkan untuk aku itu mengatakan apa? At-takdiru bismillahi abtadi'u. Takdirnya, persepsi yang seharusnya itu adalah bahasanya apa? Bismillahi abtadi'u. Dengan nama Allah aku memulai. Ya. Di sini bismillahi abtadi'u. Lakin bismillah abtadi'u la tadullu ala ta'yinil maqsud. Ya. Jadi bismillahi abtadi'u, ya, bismillahi abtadi'u la tadullu ala ta'yinil maqsudi. Ini tidak menunjukkan kepada, ya, pengkhususan apa yang dituju atau pendetailan apa yang dituju. Lakin namun bismillahi aqra'u. Ya. Bismillahi aqra'u. Dengan nama Allah aku membaca. Itu khasun. Kenapa? Bacaan, Mas. Kalau tadi abtadi'u, abtadi'u syu. Aku memulai, memulai apa? Ini umum. Paham sama sih? Tapi kalau pekerjaannya sudah disebutkan, aqra'u, aqulu, atazawwaj, ya, adribu, misalnya. Atau yang lainnya, asuku. Siwakoh, ya. Bukan bahasa Indonesia, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wal khasu adallu alal makna minal am. Dan yang khusus ini lebih menunjukkan kepada makna dibandingkan bentuk umumnya. Bentuk apa? Abtadi'u, aku memulai. Ini kan umum, memulai apa? Tidak disebutkan fi'ilnya. Paham maksudnya di sini? Jadi maknanya bukan bismillah abtadi'u, bukan. Karena abtadi'u, aku memulai, tidak disebutkan pekerjaannya apa. Tapi kalau disebutkan bismillahi aqra, bismillahi aqulu, bismillahi ashrabu, bismillah aku makan, bismillah aku minum, bismillah aku membaca. Ini semuanya pekerjaannya spesifik. fiilnya apa? Spesifik, khusus. Maka ini sudah sebagai adal, lebih menunjukkan kepada alal maksudi, kepada apa yang dituju. Sekarang maksud pada Allah. Alamun ala nafsillahi azza wa jal. Ya. Alamun itu adalah isim alam, mas. Isim alam itu kata benda yang menunjukkan pada diri. Zat. Kata benda yang menunjukkan pada zat. Zat sesuatu. Makanya kalau misalnya ini di sini alamun ala nafsillahi, ini adalah kata benda yang menunjukkan pada zat, yaitu Allah azza wajalla. Sama dengan Allah. Nafsil Allah. Ya, zat Allah azza wajalla. Wala yusamma bihi ghairuhu, dan tidak dinamakan ya dengannya selainnya, selain Allah maksudnya. Wa ma'nahu al-ma'luhu. Maknanya yang lain adalah al-ma'luh, yang diibadai. Ay al-ma'budu, yang diibadai. Mahabbatan wa ta'ziman. Al-ma'bud, ya, diibadai dengan bentuk kecintaan maupun pengagungan, ta'ziman. Wa huwa mushtaqun ala qawli rajihi. Dan ini adalah mushtaqun, diambil dari al-qawli rajihi. Diambil dari pendapat yang paling kuat, yaitu menurut dari firman Allah azza wajalla, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Surat Al-An'am ayat 3. Fa inna fis samawati muta'alliqun bil lafdil jalalati. Yani wa huwa ma'luhu fis samawati wa fil ardi. Antum lihat di sini. Ya, antum lihat di sini. Ini diambil dari firman Allah azza wajalla, surat Al-An'am ayat 3. Itu wa huwa Allah. Dia adalah Allah. Fis samawati wa fil ardi. Disebut Allah azza wajalla itu adalah di langit dan di bumi. Semua menyebut apa? Allah. Tidak menyebut makhluk atau ma'bud, tapi Allah. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dia Allah mengetahui, maha mengetahui apa yang tersembunyi dari kalian maupun yang nampak pada kalian. Paham sampai sini? Ini di surat Al-An'am ayat 3. Fa inna fis samawati muta'alliqun bil lafdil jalalah. Dan fis samawati, di langit, ini berkaitan dengan lafaz jalalah. Yani wa huwa ma'luhu fis samawati wa fil ardi. Yaitu dialah yang diibadahi di langit dan di bumi. Paham maksudnya di sini? Wa huwal ma'luhu fis samawati wa fil ardi. Dialah Allah yang diibadahi di langit dan di bumi. Sekarang masuk kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman. Fa huwa dzurrahmatil wasi'ati. Ar-Rahman yang maha pengasih. Maha pengasih. Makanya Indonesia itu susah. Antara pengasih, penyayang, pecinta, atau apalagi. Itu tidak spesifik. Ya. Tidak apa ya. Kalau anak bilang bahasa Indonesia itu kurang romantis. Saya. Bahasa Arab lebih dalam. Yang bisa menyainginya adalah bahasa Jawa. Bentuk kedalamannya ya, maknanya. Bahasa Indonesia itu banyak yang kurang. Makanya banyak serapan. Kata-kata serapan. Karena memang bahasa Indonesia itu Ya itu tadi sedikit sekali asal muasalnya, semuanya lebih banyak serapannya kalau misalnya digabungkan dengan hal yang seperti ini. Nah, Ar-Rahman fawwadu rahmatil wasiah, dan yang maha pengasih dan yang memilih rahmat yang sangat luas, durrahmatil wasiah. Ya, jadi Pak Buang, apa itu Ar-Rahman? Zat yang maha pengasih dan yang mempunyai rahmat yang sangat luas. Lianna fa'lana, ya, ini wazan bahasa Arab, fa'lan. Fil lughatil arabiyyati tadullu ala sa'ati wal imtila. Jadi dalam bahasa Arab, fa'lana, ya, fa'lana, ini dalam bahasa Arab menunjukkan kepada sesuatu luas dan full, penuh. Ya. Jadi sesuatu yang luas dan penuh. Imtila. Imtila tu batni. Ya. Ya. Itulah. Nah. Imtila. Imtala'tu batni. Aku telah memenuhi perutku. Ya. Terjemahnya apa, Mas? Imtala'tu batni. Ya, ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia kan, aku telah memenuhi perutku. Bahasa Jawa apa? Warak. Satu kata aja, warak. Jadi semalam ya Indonesia juga kenyang. Ya, ya. Beda ya. Jangan dibawa ke arah negatif, Mas. Subhanallah. Nah. Rajulun ghadban idza talaa ghadban. Misalnya kama yuqal, sebagaimana dikatakan, ya, ini rajulun ghadban, rajulun ghadban, seorang itu marah. Maksudnya adalah idza intala'a ghadaban, kalau dia itu sudah dipenuhi dengan amarah, langsung berarti mabiar dur, dananya meledak. Itu kalau orang itu sudah dipenuhi marah, maka dia akan meledak. Tapi kalau mungkin antum itu dipenuhi marah dalam forum, antum left. Marah. Long stand. Kalau antum gak marah, antum tentunya sabar-sabar aja. Tenang. Itu nasihat buat anak. Itu bentuk cintanya buat anak. Maka terkadang tidak setiap orang mempunyai kemampuan untuk mengaplikasikan atau mensikronisasikan atau menafsirkan dengan sesuatu yang baik. Tentunya bisa jadi yang dikedepankan adalah apa? Su'udzon, buruk sangka. Ya. Taruhlah sekarang, dari sekian banyak, antum itu dulu ketika SD kelas 1 seringnya dimarahin atau dimarahin, Mas? Sama gurunya, untuk nulis bagus, untuk nulis rajin, untuk ini dan itu dan itu. Iya kan? SD-nya kita ya. Kalau SD-nya yang sekarang enggak tahu deh. Iya, beda lagi. Ya. Kalau dulu itu harus nulis pakai yang ya nulis halus. Ah, kalau itu sangat-sangat ya. Tapi sekarang antum lihat, kalau enggak digituin, antum apa sekarang tulisannya bagus? Ayo. Sama dengan ketika dulu, kalau antum itu enggak digebukin, enggak disuruh ngaji dan seterusnya, apa mungkin antum itu bisa ngaji sekarang? Baca Al-Quran sekarang? Itu bagian dari bentuk cinta. Ketika sudah dilihat, oh ternyata dulu bapak saya, orang tua saya, guru saya itu berlaku seperti itu karena untuk kebaikan kita. Nah, kita lanjutkan. Ar-Rahim sekarang, Ar-Rahim. Ismun yadullu 'ala al-fi'li li'annahu fa'ilun bima'na fa'ilun. Fawadalun 'ala al-fi'li. Sekarang ini yang Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Pengasih penyayang. Ana pun bingung. Kalau misalnya untuk menerjemahkan, maka sering ana tulis Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Tidak ana tuliskan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim tulis. Anda mau paham, ya belajar. Karena kadang sesuatu yang kemudian pragmatis atau instan itu tidak memberikan roh yang semestinya, tidak memberikan makna yang seharusnya. Ada suatu distorsi di situ. Ya, hilang rasanya. Kayak misalnya antum kopi sudah enak-enak, ya gue yang dikasih gula. Wah. Ini kopi beruntak. Namanya kopi beruntak. Raina. Nah, jadi Ar-Rahim ismun yadullu ala al-fi'li li'annahu fa'ilun bima'na fa'ilin fawa dalun ala al-fi'li. Maksudnya Ar-Rahim ismun, kata benda yang menunjukkan pada fi'li, pada perbuatan. Li'annahu fa'ilun Ar-Rahim bima'na Ar-Rahim. Ar-Rahim fawa dalun ala al-fi'li, dan ini menunjukkan pada kata kerja. Jadi Ar-Rahim itu kata benda yang menunjukkan pada perbuatan. Perbuatan apa? Mengasihi. Li'annahu fa'ilun, karena sebutannya Ar-Rahim. Rahimun. Maknanya apa? Yang mengasihi. Kalau yang ini Maha fa'ilun, senantiasa mengasihi itu fa'ilun. Tapi kalau yang mengasihi itu Ar-Rahim. Panjang roknya, haknya enggak panjang, ya-nya enggak ada, kemudian mim. Ar-Rahim, yang mengasihi. Dan ini menunjukkan pada apa? Perbuatan mengasihi. Ar-Rahim. Maka ini menunjukkan pada fi'il. Nah. Kemudian fayastami'u. Fayastami'u min ar-rahmani ar-rahimi anna rahmatallahi wasi'atun wa annaha wasilatun ila al-khalqi wa hadha huwa ma aw ma'a ilayhi ba'dhum biqoulihi ya aw ma'a ilayhi ba'dhum biqoulihi ya ar-rahman rahmatun 'amatun وَالرَّحِيمُ رَحْمَةٌ خَاصَةٌ بِالْمُؤْمِنِينَ. Nah, ini yang sering jadikan patokan. Jadi Ar-Rahmanu ya, Ar-Rahmanu رَحْمَةٌ عَامَةٌ وَالرَّحِيمُ رَحْمَةٌ خَاصَةٌ بِالْمُؤْمِنِينَ. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang secara umum, sedangkan Ar-Rahim ini adalah kasih sayang yang khusus hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Paham sama ini? Jadi Ar-Rahman umum, Ar-Rahim khusus. Maknanya sama apa? Rahmat, kasih sayang. Paham sama ini? Nah, kemudian walamma kanat rahmatullahi lil kafiri rahmatan khasatan fid dunya faqat فَكَأَنَّهَا لَا رَحْمَةَ لَهُمْ لَا رَحْمَةَ لَهُمْ. Nah, jadi kaitannya dengan rahmatnya Allah kepada orang kafir ini, kalau kemudian jadikan rahmat yang khusus, ini hanya berlaku di dunia saja. Kayak misalnya ada orang kafir kaya atau berkecukupan atau sehat atau tidak mendapatkan kecelakaan, tidak mendapatkan musibah, baik-baik saja, hidupnya tentang damai, ya. Ini di dunia saja, Mas. Nah, fakannaha la rahmatalah. Seolah-olah ini tidak ada kasih sayang kepada mereka. Ya. Li'annahum fil akhirati yaqulu ta'ala lahum idza sa'alu Allah. Ya. Li'annahum fil akhirati yaqulu ta'ala lahum idza sa'alu Allah an yukhrijahum minan nari wa tawassalu ila Allah ta'ala bi rububiyyatihi wa i'tirafihim ala anfusihim. Jadi karena li'annahum, mereka itu di akhirat Allah ta'ala berfirman kepada mereka ketika mereka itu meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka itu dikeluarkan dari api neraka, dan mereka itu bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla dengan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla, dan pengakuan mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan, diri mereka lakukan, ini sebutannya apa? Ya. Disebutkan Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalim. Antum lihat di surat Al-Mu'minun ayat 107, Mas. Lihat semuanya, Mas. Antum lihat. Fala tudrikuhumur rahmatu bal yudrikuhumul adlu fayakulullahu azza wa jallahum. Ikhsha'u fiha wala tukallimuni. Jadi Rabbana akhrijna, ya Rabb kami akhrijna, keluarkanlah kami minha, dari api neraka. Fa'in udna, kalau kami dikembalikan, ya, paham kami sini? Kami kembalikan, maksudnya ke dunia, ya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Mengakui, ingin dikeluarkan, kemudian mengakui kedolimannya, dan itu sia-sia. Paham kami di sini? Nah, kemudian juga fala tudrikuhumur rahmatu, maka mereka pun tidak mendapatkan kasih sayang. Ketika mereka sudah mengatakan seperti itu, mereka enggak dapat kasih sayang. Ya, tetap neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya ketika menyebutkan, ya, bal yudrikuhumul adlu, sedangkan mereka itu mendapatkan keadilan, yaitu keadilan mereka karena mereka itu ingkar dan kafir kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka pun, ya, itu diberikan apa, tentang balasan di surat Al-Mu'minun, ya. Fayaqulullahu azza wa jalla lahum, dan Allah azza wa jalla berfirman kepadanya, ya, yaitu tinggallah dengan hina di dalamnya, dan wala tukallimuni, jangan kalian berbicara dengan aku. Allahu akbar. Nah, sekarang qauluhu, perkataannya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nah, sarahnya, penjelasannya insyaallah nastamir fi usbul ati insyaallah binna. Naktafi bi hadzal qudrah. Kita cukupkan dengan ya. Sampai di sini. Dan semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita